Oke, satu buat dua lagu yang kita spesialkan buat Adana semuanya, buat warga Gembiring Lor, buat para sahabat-sahabatku yang di sini, juga buat para ibu-ibu BKK sing ayu-ayu, sing semok-semok, apa mana Om? Om, apa mana biasanya? Bunter-bunter. Oh, bunter-bunter. Lihatnya bunter apa? Kali langsung aja bareng New Balaba. Tembang yang kedua yuk semua kok. Luka ini semakin berdarah menyaksikan kau bersama setetes darah dari luka hatiku ku tuang dalam nadaku jadikan lagu yang ku nyanyikan untukmu sayang sebagai tanda ucapan selamat. Kita selesaikan buat Adana semuanya yuk. Jadikan lagu yang ku nyanyikan untukmu sayang sebagai tanda ucapan selamat di malam pesta perkawinan. Hanya ini keinginanmu. Wow. Oke, cukup dua tembang lagu dulu dari saya. Yuk kalian semangat datang kembali, Mas Bos. Nggih, matur sembah nuwun. Dik Bos. Kari Mahesa Bu Palapa. Hidup Gemiring Lor. Semangatnya mana? Kurang semangat. Hidup Gemiring Lor.